بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي في الله حفظكم الله، insyaallah pada daurah yang terakhir ini kita melangsungkan dan menyelesaikan usul as-sittah yang ditulis oleh Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Yang beliau mengajak kaum muslimin untuk belajar tentang manhaj salaf dan aqidatus salaf salih ridwanullah alaihim ajma'in di dalam berhubungan dengan rabbuhum, berhubungan dengan rabb mereka dan berhubungan antara sesama. Dan dari kaidah demi kaidah yang beliau bawakan, kita mengetahui hafizani wa hafizakumullahu jami'an tentang realita yang terjadi di masa beliau, tantangan terhadap dakwah yang beliau lakukan pada masa beliau, dari munculnya orang-orang yang melakukan kesyirikan dan merusak tauhid umat ini, dan munculnya afkar pemikiran-pemikiran yang menyesatkan umat ini. Fajazahullahu khairal jazaa' 'anil Islam wal muslimin. Buah perjuangan beliau rahimahullahu taala dan kitab-kitab peninggalan beliau rahimahullahu taala dikaji oleh generasi setelah beliau dan termasuk kita di masa kini. Dan ini merupakan wujud dari firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma az-zabadu fayadhhabu jufa wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkuthu fil ardi. Adapun buih dan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi umat ini akan hilang begitu saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang bermanfaat bagi umat ini Allah Subhanahu wa taala akan abadikan. Allah subhanahu wa ta'ala akan kekalkan mana keturunan Wasil bin Atha dan karya-karya mereka. Kemudian mana pemikiran Khawarizul Khuwaisirah dan karya-karya mereka. Ditenggelamkan oleh karya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Karena itulah kebenaran apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا جَاءَ الْحَقُّ وَذَهَقَ الْبَاطِلِ فَإِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَهُوقًا. Mesti kebatilan itu akan lenyap. Kata Rabbuna Jalla wa'ala, فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. Adapun yang bermanfaat bagi manusia akan diabadikan oleh Allah Rabbuna Jalla wa'ala. Perjuangan ulama ahli sunnati di masa yang silam dirasakan buahnya oleh orang-orang yang berjuang di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah di masa kini. Dan apa yang mereka telah dapatkan di masa yang silam dan didapatkan pula oleh orang-orang yang berjuang di atas jalan ahli sunnati wal jamaah. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala mewariskan dunia ini bagi mereka-mereka yang berakidah dan tauhid, yang berakidah tauhid kepada Allah Rabbuna Jalla wa'ala. Fadidhalika abshir wa abshiru ya ahlat sunnati wal jamaah. Bergembiralah wahai ahlus sunnati wal jamaah. Allah tidak akan menyia-nyiakan perjuanganmu di dalam dakwah Allah subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun yang engkau korbankan, baik tenagamu, baik harta bendamu, Allah akan tumbuh suburkan di sisinya jikalau engkau melakukannya di atas keikhlasan. Jikalau engkau melakukannya dengan terus mengoreksi diri keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga tidak keluar dari tuntunan Ar-Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Faya ikhwani dan akhwati hafizakumullah, telah berlalu perjuangan ulama ussalaf dan ahlus sunnati wal jamaah, dan sekarang kita bisa memetik hasil perjuangan mereka. Dan masa yang akan datang, anak keturunan kita akan bercerita bahwa mereka bisa memetik perjuangan kedua orang tuanya di atas da'watu ahlus sunnati wal jamaah. Mereka akan memuji kedua orang tuanya yang membimbing dia berjalan di atas jalan ahlus sunnati wal jamaah. Memuji ibunya yang telah mendidik dia di atas jalan da'watu ahlus sunnati wal jamaah. Itu merupakan sebagai buah apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath: min sadaqatin jariyatin أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Wahai orang tua, engkau memiliki ilmu, engkau ajarkan kepada anakmu bagaimana makan menurut tuntunan agama, bagaimana minum menurut tuntunan agama. Engkau larang. Semuanya itu adalah ilmu yang akan bermanfaat buat dirimu sendiri ketika engkau tidak bisa lagi berbuat. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, mulai perjuangan ahlus sunnati wal jamaah di masa sekarang ini akan bisa dipetik oleh generasi yang akan datang dari anak keturunan kita, dari cucu-cucu kita. Berbahagialah engkau sebagai orang yang mengawali di negeri ini, di keluargamu, di masyarakatmu berjalan di atas jalan dakwah ahlus sunnati wal jamaah, dakwah salafiyah. Fabarakallahu fikum. Oleh karena itu, apa yang kita bacakan pada pertemuan yang telah lewat terkait dengan kaidah usuliyah wa ta'qid usul, membentuk sebuah usul di dalam kehidupan seorang ahlus sunnati wal jamaah, itulah yang dilakukan dan banyak dilakukan oleh syukur Islam di dalam kitab-kitab mereka. Dan Ibnu Qayyim rahmatullah alaihi wa Imam Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaihi banyak membaca dan mengkaji serta mengambil bagaimana dakwahnya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alaih dan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. kita telah melewati tiga kaidah dan tiga usul yang dibawakan oleh beliau rahimahullahu taala. Al-aslul awal terkait tentang permasalahan ketauhidan dan kesyirikan, dan bagaimana syaitan merusak ketauhidan seseorang dengan melakukan tadbir. Yang kedua, al-i'tisam bihablillahi jalla wa ala, perintah untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, yang ketiga adalah perintah untuk memperbaiki hubungan dengan ulatul umur, dengan pemimpin kaum muslimin. As-sam'u wa ta'atu, mendengar dan mentaati selama tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-aslur rabi, prinsip dan pondasi yang keempat. Bayanul ilmi wal ulama, والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل. Beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, penjelasan tentang permasalahan ilmu dan ulama, wal fiqhi dan fuqaha, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dan Rasulnya, man tashabbaha bihi, orang-orang yang menyerupakan diri dengan orang alim, walaysa minhum, sementara dia bukan termasuk dari mereka. Tampil seakan-akan orang alim, tetapi dia bukan dari ahlinya. Dan sungguh kata beliau, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan prinsip yang pertama ini. Prinsip ini di dalam awal surat Al-Baqarah. Ya bani Israel, adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Sampai kemudian ayat Ya Bani Israel yang keberikutnya, beliau menjelaskan di dalam ayat tersebut. Kita tidak baca ya kawan, untuk bisa menyelesaikan kaidah ini. Di dalam ayat itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana tabiatnya ahlul kitab ketika datang kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan bagaimana sikap mereka ketika kebenaran itu mereka telah ketahui, dan bagaimana mereka di dalam mendakwahkan apa yang mereka telah ketahui. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam ayat tersebut peringatan agar jangan engkau sekali-kali bersifat seperti sifatnya orang-orang Yahudi. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. Apakah kalian memerintahkan orang lain untuk berbuat baik lalu kalian melupakan diri-diri kalian? Apakah kalian memerintahkan orang lain untuk berbuat baik namun engkau melupakan diri-diri kalian, yang sebelumnya Allah menjelaskan وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. Jangan sekali-kali engkau mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Dalam semua perkara, jangan sekali-kali engkau mencampur adukan antara al-haq dan batil. Karena hak tidak mungkin ketemu dengan kebatilan. Bagaimanapun usahamu, sehingga barakallahu fikum, untuk mempertemukan al-haq dan batil ini, muncul kaidah-kaidah iblisiyah. Termasuk kaidah iblis yang disebutkan oleh para ulama dan kaidah al-kufriyah, al-ghayatu tubarriru al-wasilah. Tujuan menghalalkan segala cara. Bagaimana caranya untuk sampai kepada tujuan? Dia melakukan al-haq, di satu sisi dia berani untuk melakukan kebatilan. karena kaidah tadi, al-ghayatu tubarriru al-wasilah. Tujuan menghalalkan segala cara. Yang kedua, sering orang menjadikan sebagai kaidah untuk bisa mempertemukan antara hak dan batil, yang pentingkan niatnya. Ketika ditegur, kenapa ya akhi? Ini sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Yang pentingkan niatnya, ya subhanallah. Kita mengetahui konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa niat tidak akan bisa menjadikan tauhid atau syirik menjadi tauhid. Bahwa niat tidak akan bisa menjadikan al-batil menjadi hak. Niat tidak akan bisa menjadikan sunnah menjadi bid'ah. Dan begitu seterusnya. Namun sekarang di pagi ini, yang penting niatnya ikhlas. Mubarakallahu fikum. Maka usaha untuk mempertemukan antara hak dan batil dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah ciri-ciri ahlul kitab. Fatu'minuna biba'udil kitab wa takfuruna biba'. Apakah kalian beriman kepada sebagian, lalu kalian ingkar kepada sebagian? Dan kalau ikhwanuna menyaksikan apa yang dilakukan oleh al-hizbiyun ahlul bid'ah, terjatuh di dalam hal demikian, mencampur adukkan antara hak dan batil dalam perjuangan mereka menegakkan karunah daulah al-islamiyah, menegakkan syariat al-islam, atau menyebarkan dakwah kepada kaum muslimin, melakukan barakallahu fikum dengan cara mencampur adukkan antara hak dan batil. Maka oleh karena itu, para ulama menegaskan bahwa wasailu da'wati tauqifiyah. Jalan dan metode dakwah itu adalah tauqifiyah, harus ada nasnya dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma yuflihu abadan, tidak akan beruntung dan berhasil hamba-hamba yang berjuang dengan cara mencampur adukkan antara hak dan batil. Karena tidak mungkin akan ketemu antara hak dan batil. Allah menjelaskan sebuah hikmah di dalam firman-Nya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal ins yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami menjadikan bagi setiap nabi itu seorang musuh. Undurlah kewafikum. Apa hikmah sehingga Allah memunahkan di dalam perjalanan dakwah para nabi dan rasul ada musuh yang menghadap? Apa hikmah padanya? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih mengatakan, wa in kana ad-da'watu law kana ad-da'watu mursalatan, kalau seandainya dakwah itu polos saja, tidak ada yang menghadangnya, tidak ada yang menentangnya, maka seseorang tidak akan mengerti mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian disebutkan kaidah, dengan lawanan itu akan jelas lawanannya pula. Maka termasuk menyelisihi fitrah manusia dan akal yang sehat ketika seseorang mencoba menyatukan antara hak dan batil, atau coba mempertemukan antara hak dan batil, ingin memperjuangkan daulah al-islamiyah, tarulah barakallahu fikum, atau ingin menjadikan orang ini bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seperti dibahas oleh para ulama yang silam wa Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alaih dalam kitab Majmu' Fatawa, ketika disabarkan sebuah pertanyaan kepada beliau, ada kumpulan para pencuri, para perampok, para peminum dan seterusnya, wahadad da'i, dan da'i ini tidak bisa dia untuk melakukan dakwah kecuali dengan aduk, gendang-gendang, mengajak mereka bersiul, menyanyi, mereka bertaubat, sebagian mereka bertaubat. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alaih membantah bahwa itu termasuk mukhalafah, menyelisihi syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini mendakwahkan individu orang. Wakil kalau seandainya mencampur adukkan antara hak dan batil dalam menuju tujuan yang tinggi menegakkan daulah Islamiah atau melaksanakan syariat Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Wallahi, kalau seandainya Syekhul Islam Ibn Taymiyah muncul di tengah kaum muslimin di masa yang sekarang ini, kira-kira apa yang beliau akan katakan? Kalau seandainya Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Imam Ahmad rahmatullah alaih muncul di masa yang sekarang ini, kira-kira apa yang mereka akan katakan terhadap perilakunya kaum muslimin? Kalau seandainya Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim muncul di tengah kaum muslimin di masa yang sekarang ini, wah, mereka menjadikan marja' kitabnya Sahihul Bukhari dan Sahih Barakallahu Fikum Muslim, kira-kira apa yang mereka akan berbuat terhadap para pengikutnya? Wa kadzalika Imam Syafi'i rahmatullah alaih, kalau seandainya muncul Imam Syafi'i di tengah-tengah yang mengakui pengikut Imam Syafi'i, kira-kira apa yang akan diperbuat oleh Imam Syafi'i? Oleh karena itu ya akhwani wa akhwati hafizakumullah, beliau menjelaskan al-asal ini untuk mengingatkan ada orang yang tampil untuk mencoba menampilkan diri orang yang berilmu padahal dia kosong daripada ilmu. Wah, di Indonesia paling banyak hal yang demikian. Kemudian beliau melangsungkan faedahnya, wa yaziduhu wuduhan ma sarahat bihi sunnatu fi hadha al-kalam al-kathir al-bayyin al-wadih li'amil balid, dan menambah kejelasan juga selain ayat tadi apa yang dijelaskan oleh sunnah dengan ucapan yang al-kathir al-bayyin al-wadih yang jelas nyata banyak lil'amil balid, bagi seorang amin bali tolong bodoh mengerti hal yang demikian. Sampai beliau mengucapkan demikian barakallahu fikum. Hal ini mengingatkan kita kepada suatu yang amat-amat sangat penting yang beliau berbicara di depan sesungguhnya, namun terkait dengan permasalahan ini. Di samping ada orang-orang yang tersyukur merupakan diri dengan ahlul ilmu walaysa minhum, muncul orang-orang yang waqi'ah mencela ahlul ilm, ta'an terhadap ahlul ilm. Oleh karena itu, maka barakallahu fikum fa'lamu rahimahumullah, beliau menjelaskan berikutnya, summa sara hadha abrad al-asya wa sara al-ilm wal-fukum wal-bid'ah wal-dalalah. Kemudian terjadilah apa yang terjadi, menjadi sesuatu yang asing prinsip ini, sehingga al-ilmu wal-fikri menjadi al-bid'ah wal-dalalah, sebuah kebid'ahan dan juga kesesatan. Wa khiyaru ma innahum labsul haqqi bil batil, dan orang yang paling baik di sisi mereka adalah orang yang mencampur adukkan antara hak dan batil. Jelas si ikhwan dengan kaidah yang disebutkan oleh Syekhuna Mukbir rahmatullah alaih ketika beliau bercerita bahwa dakwah hizbiyah mabniyatun alal kadhib wal khida', dakwah al-hizbiyah dibangun di atas kedustaan dan penipuan. Apa yang beliau sebutkan, wa khiyaru ma indahum labsul haqq bil batil, orang yang paling baik di sisi mereka, orang yang paling bagus di sisi mereka adalah mencampur adukkan antara hak dan batil. Wa sara al-ilmu alladhi faradahu Allah ta'ala 'ala al-khalq wa madahahu la yatatawahu bihi illa zindiqun aw majnun. Sementara ilmu yang Allah telah wajibkan atas makhluk ini dan Allah telah memuji ilmu tersebut, tidak ada yang akan mengucapkannya kecuali seorang zindiq أبو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير من هو النهي عنه هو الفقيه العالم. Kemudian setelah itu, orang yang mengingkari ilmu dan memusuhi ilmu, dan orang yang berkarya untuk memperingatkan dari orang yang membawa ilmu dan melarang daripadanya, itulah orang yang al-faqihul alim, orang yang faqih dan orang yang alim. Antum bisa bayangkan faedah yang beliau tulis ini di masa beliau rahmatullah alaih menghadapi kaum sufiyah, menghadapi kubur yud yang sampai martabat yang sedemikian rupa. Kita akan baca bagaimana karomat yang dilakukan atau terdapat di dalam aliran sufiyah dan bagaimana mazhab sufiyah. Beliau akan singgung pada faedah yang berikutnya dan kita akan bacakan sedikit dari karya Syekh Rabi hafizahullah ta'ala terkait tentang permasalahan sufiyah. Jadi beliau menjelaskan hafizahu rahimahullah ta'ala, orang yang memusuhi ahlul ilm dan orang yang berkarya untuk mencela ahlul ilm, maka itulah orang yang faqih dan alim. Orang yang faqih dan orang yang alim. Si Zaid mengatakan, hadza indana, ucapan ini dari siapa datangnya? Ucapan yang seperti ini, kamu siapa yang suka mengucapkan demikian? Mencela ahlul ilm dan mencela ilmu sendiri. Wa fi qulubina, dan di dalam hati siapa yang suka mencela ahlul ilm, yang suka mencela ulama ahli sunnah wal jamaah? Innahu fi qulubi ahli bid'ah sawa'un al-bid'ah al-mukaffira aw al-bid'ah al-mufassiqah al-mudhallila. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwa ini terdapat di dalam hati-hati ahli bid'ah. Apakah kebid'ahannya itu menyebabkan dia kufur atau menjadikan dia fasik? Maka inilah ciri khas mereka. Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Al-Lalika'i dalam kitab Nurusyara Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jama'ah, beliau mengatakan, wa alamatu ahlul bid'i al-waqi'atu fi ahlil asad. Ciri khas daripada ahlul bid'ah, al-waqi'atu ala ahlil asad, yaitu mencela dan mencaci maki ulama ahli sunnah wal jamaah. Fa'lamu rahimakumullah, Syekh Ahmad bin Yahya al-Najmi di dalam kitab beliau Mawarid al-Aman, ya, beliau menyebutkan sebuah konsep yang sangat berbahaya yang muncul dari orang-orang yang menyerukan. Syekh Ahmad bin Yahya al-Najmi, ya, Mawarid al-Aman Al-Zilzal, ya kawan. Beliau mengatakan, ketika berbicara tentang ala jama'atil ikhwan al-muslimun, kalau syukuna mubi rahmatullah alaih laqabu bi ikhwan al-muflisun. Jadi bukan ikhwan al-muslimun, ya kawan, tetapi ikhwan al-muflisun. Tahu al-muflisun? Ya. Apa itu al-muflis? Hah? Apa itu muflis, ya, Pak? Orang muflis. Hah? Apa? Hah? Bangkrut. Ya. Setiap beliau menyebutkan ikhwanul muslimun, beliau tetap mengatakan ikhwanul muflisun. Dari mana aflahnya mereka? Beliau menyebutkan bahwa mereka telah muflis dari sisi agama, ya, dari sisi al-ilm, dan itu benar hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Aflasu, mereka telah bangkrut, ya ikhwan, dalam permasalahan ad-din. Beliau menyebutkan dalam mulahadhat yang ke-25 terkait dengan jamaah Ikhwanul Muslimun, bahwa mereka, kata beliau, yazhaduna fi ulama'i sunnah, menzuhudkan umat menjadi orang yang zuhud terhadap ulama'u ahli sunnah wal jamaah. Tapi aneh ya Allah, ketika mereka di satu sisi zuhud terhadap ulama'u ahli sunnah wal jamaah, ketika ada ucapan yang sekian yang mendukung mereka, kembali, itu kan ulama ahli sunnah mendukung perbuatan kita. Fadzalika disifati al-hizbiyun atau ahlul bid'ah yatadayyanuna yadinuna bi zillatil al. Mereka beragama dengan ketergelinciannya ulama. Dia mencari, ketika barakallahu fikum berhujjah dengan bolehnya intiqadah ucapan,